Benar. Ini kajian lagi. Kajian. Ah gitu. Tapi lebih enak begini betul. Iya. Iya, jawab. Jadi terdahulu itu dalam bagian yang pertama. Ya, yang mengikut. Yang pertama mengajar kan. Bukan, salaf itu generasi pertama umat Islam. Iya. Yang murid langsung Rasulullah SAW itu dikatakan sebagai salaf. Kalau salafi ini pakai. Ah, kalau ada i-nya salafi pakai ya, itu pengikut salaf. Begitu. Oh, gitu. Jadi ada dalam bahasa Arab itu kalau di belakangnya dikasih ya, jadi i bacaannya itu artinya pengikutnya. Kalau Indonesia diganti Indonesia artinya orang Indonesia. Begitu. Kalau Mesir negaranya, kalau orangnya Mesri dikasih i. Salaf generasi pendahulu. Kalau salafi yang ikut kepada generasi ya. Kalau ajarannya sesungguhnya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya, tidak berbeda. Tidak ada atau enggak masyhur kecuali dengan istilah Ahlus Sunnah. Hanya saja ketika mungkin porsinya sangat banyak untuk mengajarkan agar manusia mengikut salaf, salaf, salaf, salaf begitu, ini yang terkenal ininya salafnya, pengikut salaf. Juga dari terdahulu para ulama pun menyebut orang dengan pujian salafi itu juga sering. Dia sunni salafi, dia pengikut sunnah dan pengikut salaf begitu. Kemudian dari sunni salaf. Biar ini Ustaz kayaknya. Kemudian ini Pak Ustaz dari tradisi pakaian suruh kembali ke kerjaan haji itu casing ya, itu gimana menurut Pak Ustaz? Iya, adapun casing iya, tidak harus dengan gamis ya. Tetapi kita memahami dengan makna menutup aurat itu tidak boleh membentuk, tidak boleh terlihat, tidak boleh tembus pandang. Sedangkan pakai celana sirwal itu masih membentuk pahanya. Sedangkan namanya aurat itu dari lutut sampai pusat buat laki-laki ya. Sehingga sebagaimana kita mengatakan kepada para wanita hendaklah harus besar, gombrang, tidak membentuk tubuh, kita juga berkata pada laki-laki harus besar, gombrang, tidak membentuk tubuh. Oleh karena itu kiai-kiai dulu mengharamkan pakai pantalon di zaman Belanda. Dikatakan itu pakaian Belanda, pakaian kita adalah sarung. Kenapa? Karena dia gombrang, tidak membentuk paha, enggak membentuk pantatnya, enggak membentuk kemaluan di depannya. Itu sehingga silakan mau pakai gamis juga bisa, mau pakai sarung juga enggak apa-apa. Mau pakai pakaian Pakistan juga enggak apa-apa. Pakai satu yang besar. Sarung besar itu. Ya. Iya, apa celana, celana besar. Jadi intinya bukan gamisnya. Cuma kebanyakan kita memilih gamis sehingga dia dikira bahwa itu adalah suatu casing khusus gitu. Padahal enggak mesti. Iya, enggak mesti. Nanti kalau ada tahun lagi kita pakai sarung. Insyaallah. Insyaallah. Jadi tadi lagi saja saya ini. Bukan nih, salafinya ada faksi-faksi enggak? Atau salafinya ya, pastilah. Apa fraksi? Pecahan-pecahan atau kelompok-kelompok ini Pak, salafi ini, salafi A, B atau gimana? Ada yang mungkin ya. Iya, iya. Jadi ketika kita bicara salaf, hampir-hampir semua orang yang hatinya masih bersih ya, nggak bisa mengingkari, memang harus kita ngikut salaf, ikut para sahabat. Akhirnya yang terjadi adalah rebutan mengaku salaf. Saya mengikut salaf. Enggak, kami yang ikut salaf. Kami salaf. Masing-masing mengaku salaf. Sehingga ada yang benar-benar mengikuti salaf, ada yang hanya pengakuan saja, ada yang mencampurkan antara salaf dengan khalaf. Sehingga dikira salafi ada macam-macam, ada salafi lembut, ada salafi keras, ada salafi pejuang, ada salafi duduk katanya. Kalau salafi duduk itu duduk ngaji belajar, duduk ngaji belajar. Salafi pejuang itu yang ikut demo, ikut perang, gitu. Ikut teror, nah, itu dikatakan salafi perjuangan, padahal bukan salaf. Kalau sudah dia menentang penguasa dengan fisik seperti itu jelas-jelas bukan salaf. Karena para salafus saleh sabar menghadapi penguasa walaupun penguasanya zalim. Seperti kejadian di dalam sejarah di zaman Bani Umayyah. Ada penguasanya yang sampai dia setiap ceramah itu mengatakan, di antara kalian ada kepala-kepala yang ranum yang siap saya petik. Dan betul-betul ketika turun, panggil sipulan-sipulan-sipulan, dipenggal di depan umum. Itu para sahabat mengatakan sabar. Tidak melawan, tidak memberontak. Sehingga kalau ada orang yang mengaku salaf, kemudian dia ikut memberontak, maka itu jelas bukan salaf. Yang kedua, demonstrasi. Kalau sudah ikut demo, ya jelas kita katakan itu salafnya bukan salaf yang benar. Mengapa? Karena demonstrasi pertama dalam sejarah Islam dilakukan oleh pemberontak dari Mesir, dari Irak, dan dari Kufah. Sedangkan para sahabat justru menjadi pembelanya khalifah ketika itu. Tidak menganjurkan untuk demonstrasi. Sehingga kita selalu mengingatkan, tidak ada seorang ulama pun sejak Salafus Saleh sampai hari ini yang membolehkan untuk menentang penguasa dengan cara demonstrasi, mengganggu ketertiban umum, enggak ada. Nah, barakallahu fiik. Satu lagi, ini yang mungkin juga sekedar pentingnya. Ini ada juga asumsi dari masyarakat bahwa orang Islam ini sulit untuk kemudian mendapat masukan yang wah, betul itu. Sehingga ini juga terjadi. Mungkin maknanya atau yang kita luruskan saja, ya, bukan sulit menerima pendapat dari luar, tetapi mereka tidak mau mengalahkan dalil dengan ucapan manusia. Iya, jadi kalau yang menegurnya dengan dalil pula, mungkin diterima. Bukankah ada ayat yang begini? Bukankah ada hadis yang begitu? Kalau ternyata dia baru dengar dan baru tahu, ternyata sahih, dia akan rujuk. Tetapi kalau sudah ada dalil, sudah ada ayat Al-Quran, sudah ada ucapan salaf, kemudian kalau begini saja Ustaz, begitu saja, ya tidak bisa. Ya mungkin bisa kalah gitu. Walaupun kadang-kadang ada yang kaku, artinya bahasanya ya, ada yang bisa bahasa yang baik, itu pembawaan masing-masing. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam kurun waktu kan ada ulama salaf, ada ulama salaf. Iya, iya. Saya ingin tahu ini persisnya dari yang dinamakan ulama salaf, ulama salaf. Kalau itu kan ada kurun waktu dari zaman Nabi sampai mana gitu. Iya. Kemudian kalau ulama salaf yang lebih banyak kepentingan akalnya, itu adalah kurunnya dari mana sampai mana. Iya. Sesungguhnya kalimat ulama salaf dan khalaf itu masalah waktu. Artinya kalau masalah tadi ro'yu itu masalah lain lagi. Sehingga kalau masalah waktu, biasanya salaf itu dari sahabat, kemudian pengikut sahabat, dan pengikutnya pengikut sahabat. Tiga generasi. Biasa dikatakan ulama salaf. Yang di belakangnya dikatakan khalaf, yang mengikuti salaf. Tetapi ulama khalaf ini belum tentu kita cerca sebagai ulama yang sesat, tidak. Karena itu hanya waktu saja. Di antara khalaf ini, ada yang mengikuti salaf, ada yang tidak. Khalaf yang mengikuti salaf dikatakan salafiyun, pengikut-pengikut salaf. Ahlus sunnah wal jamaah salafiyun. Sedangkan yang tidak mengikuti salaf dikatakan mereka khalafiyun. Walaupun generasinya sampai hari ini. Kedua, adapun masalah pemikiran tadi, itu dimulai sejak munculnya bibit-bibit pemikiran Mu'tazilah dari seorang yang bernama Wasil Ibn Atha. Wasil Ibn Atha ini muridnya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ketika disampaikan masalah iman, maka Wasil mengatakan, sesungguhnya ada kedudukan di antara dua kedudukan mukmin dengan kafir. Ada kedudukan yang tersendiri, katanya. Manzilah bainal manzilatain. Dia bukan mukmin, juga bukan kafir. Kata Hasan al-Basri, kalau bukan kafir, ya berarti mukmin. Kalau tidak mukmin, berarti kafir. Tidak bisa. Ada tengah-tengah di antara keduanya, katanya. Ini aneh sendiri. Sampai akhirnya dikucilkan. Dijauhi. Ketika dijauhi itu dikatakan dalam bahasa Arab, tuzila. Orangnya disebut mu'tazil, orang yang terkucil. Dan ternyata pemikiran Wasil ini berkembang. Sampai berkembang-berkembang menjadi aliran Mu'tazilah yang lebih mengutamakan akalnya daripada dalil-dalil. Nah. Bagaimana dengan madhab? Kalau madhab itu masalah fiqih. Kalau madhab adalah pendapat fiqhiyah. Pendapat fiqhiyah itu bisa saja berbeda antara satu ulama dengan ulama, yeah, walaupun sama-sama salaf. Yeah. Jadi di antara ulama salaf, pengikut salaf, ada mereka perbedaan fiqih. Dan itu dimaklumi. kita saling menghormati ijtihadnya para ulama. Kembali ujarnya dan lain, bahkan. Tapi tadi diikuti nggak apa-apa ya? Atau gimana? Iya, yang diajarkan oleh salaf adalah mencari kebenaran, tidak bermadhab dengan satu madhab tertentu. Kalau ternyata madhab Syafi'i dalilnya lebih kuat daripada madhab Maliki, kita ikut Syafi'i. Dalam masalah lain, ternyata Maliki lebih kuat dalilnya daripada Syafi'i, kita ambil pendapatnya Maliki. Jadi tidak wajib kalau Syafi'i harus Syafi'i semua, Maliki harus Maliki semua, tidak. Karena di zaman sahabat nggak ada Syafi'i, nggak ada Maliki, nggak ada Hanafi. Adanya dalil, dalil, dalil. Karena pernah baca satu hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa jika menurut Rasulullah, kalau misalnya engkau melihat suatu kemungkaran, maka beliau kajir kufi dengan tangannya. Kalau misalnya tidak dengan tangannya, dengan perkataannya, jika tidak dengan hatinya. Nah, apakah misalnya pahamnya kalau hadis itu sampai seperti itu juga? Itu soalnya kalau misalnya kita melihat suatu kemungkaran suatu hasil, katakan misalnya kita sulit menghadapi kita ini. Apa kita cuma diam aja? Soalnya kalau misalnya kalian, tandanya iman. Kita apa? Tidak ada iman. Nah, dalilnya sangat jelas dan sahih. Ma'ruf. Man ra'a minkum munkaran biyadi. Fa'in lam yastati' fa bilisani. Fa'in lam yastati' fa biqalbi. Wa dhalika ad'aful iman. Atau dalam hadis yang lain disebutkan, walaysa wara'a dhalika mithqala dzarratin min iman. Bahwa yang siapa yang melihat kemunkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan tangannya, dengan lisannya. Kalau enggak mampu dengan lisannya, dengan hatinya yang dibenci. Dan kata Nabi, laisa wara'a dzalika mithqala dzarratin min iman. Kalau tidak ada dalam hatinya sekalipun, maka enggak ada sebiji darah pun dari iman. Atau dikatakan tidak ada iman padanya. Ini dalil yang sahih. Sehingga kalau melihat penguasa yang zalim, maka kita melihat kemunkaran. Dan satu pelajaran penting dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, guru saya waktu itu, menyatakan bahwa melihat itu ada dua, melihat dengan mata dan melihat dengan ilmu. Kalau ada seorang jahil melihat orang berbuat munkar tapi enggak ngerti kalau itu kemunkaran, apa munkar apa enggak, berarti dia melihat dengan matanya tapi enggak melihat dengan ilmunya. Tetapi kalau seorang alim tahu ilmunya bahwa itu munkar tapi enggak lihat kejadiannya, apa benar kejadiannya, itu juga belum lihat dia. Sehingga ketika seorang datang, khawarij, datang ke seorang saleh ulama, yaitu Muhammad bin Hanafiyah, cucunya Ali bin Abi Thalib. Wahai Muhammad bin Hanafiyah, ini penguasa kita zalim, minum khamr, berbuat dosa begini, begini, begini. Kata Muhammad bin Hanafiyah, aku tidak lihat. Tapi kami melihatnya. Kata beliau, ini kata-katanya cerdas sekali. Kenapa? Dia tidak memperlihatkan kepadaku, tetapi memperlihatkan kepadamu. Kata orang tadi, tasannu, dia berpura-pura baik di hadapanmu. Saya ulangi pertanyaannya, kenapa berpura-pura baik terhadapku, tidak berpura-pura baik terhadap kalian? Kalau begitu kalian sejenis mereka, bubar mereka. Paham maksud saya? Artinya kalau dia berpura-pura baik karena melihat orang soleh, kenapa enggak berpura-pura baik sama mereka? Berarti mereka bukan orang soleh, kan begitu? Sehingga dia tetap tidak mau. Tidak. Ini barakallahu fikum, satu itu. Yang kedua, kalau benar-benar melihat dengan matanya, dan melihat pula dengan ilmunya bahwa itu benar-benar munkar, maka diajarkan oleh Nabi bahwa menasihati penguasa tidak dengan tangan, tetapi dengan lisan. Kata Nabi, man yansah lidi sultanin falyakhud biyadi. Siapa yang melihat penguasa yang berbuat zalim untuk menasihati, maka pegang tangannya. Artinya secara langsung. Kalau dia mau mendengar, alhamdulillah. Kalau tidak mau mendengar, kamu sudah menyampaikan. Titik. Sehingga khawarij yang menyatakan ingkar munkar, ingkar munkar, kita katakan mungkin niatnya ingkar munkar, tapi cara yang mereka lakukan salah. Kalau terhadap mereka penguasa tidak seperti terhadap anakmu, putra kepada anakmu enggak apa-apa, kamu selentik, kamu tabok enggak apa-apa, atau kepada istrimu, Nabi Allah mengatakan wadribuhunna, pukullah mereka, wajruhunna fil mabajir. Kalau memang sudah melampaui, nasihati belum cukup, jadi pukul. Itu di bawah kekuasaan kita. Tapi kalau kita yang di bawah kekuasaan mereka, maka kita tidak dengan fisik, tetapi dengan nasihat-nasihat. Barakallahu fikum. Jadi perbedaan antara kita dengan mereka bukan niatnya, caranya. niat mengingkari kemunkaran sama, kita juga mengingkari kemunkaran. Nah. Sini aku nih sepapat jam lagi. Barangkali masih ada RW. Iya, itu yang sulit ya. Artinya karena kita berhadapan dengan orang yang sengaja sepertinya, sengaja ingin memfitnah begitu, sehingga susah kita mau jauh juga. Berita dari media lebih banyak daripada berita kajian kita, kan gitu. Barakallahu fikum. Yang jelas buktikan saja apakah ada dari kita atau ustaz-ustaznya atau murid-muridnya yang terlibat dengan mereka, itu saja. Enam. Walaupun subhanallah mereka itu selalu atau sering, kalau tidak selalu sering bersembunyi di belakang kita. Entah mungkin tujuannya sama dengan yang beritakan tadi, teroris salafi, dia juga pengin begitu, pengin dianggap sebagai bagian dari salafi. Di Cirebon itu yang ditangkap Densus di depan pondok saya seberang. Yang di mana lagi? Di kemarin di Deci apa? Cibur. Itu juga. Iya. Itu juga sama di dekat pondok kita. Nah, apa maksud mereka saya enggak paham. Sehingga memang ada sepertinya ada makar, ada rencana-rencana seperti itu. Mudah-mudahan kalau kata pepatah bahasa Arab, satu bedilakal ayyamu ma kunta jahila. Hari-hari akan memberikan keterangan apa yang engkau tidak tahu. Artinya bersama waktu semakin kenal yang mana yang salafi dan mana yang pura-pura salafi. Memang siapa itu yang menulis buku? Dari teroris-teroris ada yang menulis buku bahwa saya memperjuangkan tauhid, saya mengikut salaf begitu. Nah, ini yang bikin kacau. Jadi kacau, kita akan jawab kalau saja ada di hadapan kita. Kalau salaf, kamu enggak akan melawan penguasa dengan fisik. Kalau salaf, kamu enggak akan mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Enggak akan memakai cara teror. Kalau pakai cara teror, pakai cara seperti itu jelas bukan salaf. Tenang. Wallahu a'lam bishawab. Kebasan karena kontaknya. Karena punya teman mahasiswa di UIN Sunan Gunung Jati, dia itu mengingkari bahwa menghadap hadapi dibalikan. Bahwa khalifah yang pertama itu hanya membakar, pengen itu apakah harus dipolis dari kursian? Maksudnya nomor 2 itu kalau di Indonesia alhamdulillah yang mayoritas madhabnya Syafi'i, harusnya akidahnya juga akidah Imam Syafi'i. Akidah Imam Syafi'i jelas ahlu sunnah wal jamaah, pengikut salaf, dan selalu menyatakan bahwa khulafa'ur rasyidin adalah Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, selalu sebutkan 4. Bahkan masjid-masjid, walaupun kita tidak setuju dengan coret-coret ya, tapi ditulis selalu di 4 tiang ini Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, selalu begitu. Artinya apa? Masyarakat sudah tahu sejak dulu bahwasanya yang namanya khalifah pertama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Sedangkan pendapat baru dalam tanda petik bidah, pendapat bidah adalah pendapat Syiah Rafidhah yang menyatakan semestinya yang jadi khalifah itu adalah Ali bukan Abu Bakar. Abu Bakar, Umar merebut haknya Ali. Abu Bakar dan Umar pengkhianat, juga Uthman dicerca mereka, dan seperti membelah bambu yang satu diangkat tinggi-tinggi, yang bawah diinjak. Artinya Ali diangkat melampaui batas, sedangkan sahabat Abu Bakar wa Umar wa Uthman oleh mereka diinjak-injak. Akhirnya pecahlah bambu tadi, terbelah. Itu adalah Syiah Rafidhah. Maka orang yang berkata kepada seperti itu jangan ragu bahwa dia Syiah Rafidhah. Baik. Kenapa dikatakan Syiah Rafidhah? Nah, ini namanya ada dua, Syiah dan Rafidhah. Karena asal muasalnya Syiah itu hanya pencinta Ahlul Bait. Dan itu bagus. Kita juga pencinta Ahlul Bait. Maka Imam Syafi'i berkata, Kalau Syiah itu maknanya mencintai Ahlul Bait, maka saksikanlah bahwa aku Syiah. Artinya aku mencintai Ahlul Bait juga. Tetapi Ahlul Baitnya menasihati mereka. Ini namanya Zaid, cucunya Ali bin Abi Thalib, mengatakan pada mereka, jangan kalian mencerca Abu Bakar wa Umar. Jangan kalian mencerca Utsman. Mereka curiga. Mereka tanya, wahai Imam, menurut kamu siapa yang lebih mulia, Ali atau Abu Bakar wa Umar? Kata Imam Zaid, yang lebih utama jelas Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, baru Ali bin Abi Thalib. Mereka marah. Mereka marah, mereka bubar, enggak mendengarkan nasihatnya Imam, padahal Ahlul Bait, Imam Zaid. Maka kata Zaid, kata Imam Zaid, rafadtumuni, rafadtumuni, fa antumur rafidah. Kalian menolak aku, kalian menolak aku. Berarti kalian para penolak Ahlul Bait. Rafidah artinya para penolak. Kalian para penolak Ahlul Bait, bukan pencinta Ahlul Bait. Sehingga lebih tepat Syiah dikatakan para penolak dan musuh Ahlul Bait. Sebab mereka tidak mendengarkan nasihat Ahlul Bait. Nasihat pertama dari Ahlul Bait adalah nasihat dari Ali bin Abi Thalib, untuk jangan berpecah belah, tetaplah bersama kaum muslimin. Nasihat kedua dari Al-Hasan, yang mendamaikan dua pasukan besar, yang kata Nabi, anak cucuku ini akan mendamaikan dua pasukan besar, Al-Hasan bin Ali. Maka kata Hasan bin Ali, kita ngalah saja, kita serahkan pada Muawiyah, maka bersatulah kaum muslimin dan mereka semua gembira. Siapa yang tidak gembira? Rafidah lagi. Bahwa Al-Hasan mencoreng wajah kaum muslimin, Al-Hasan menghinakan Ahlul Bait, Al-Hasan kenapa ngalah, Al-Hasan dicerca oleh mereka. Padahal Nabi memuji. Nabi memuji dengan mengatakan Al-Hasan adalah orang besar, Sayyid, yang akan mendamaikan dua pasukan besar. Sedangkan Syiah mencerca Al-Hasan, menolak nasihat Ali, menolak Al-Hasan, dan yang ketiga menolak Imam Zaid. Maka mereka golongan musuh Ahlul Bait atau penolak-penolak nasihat Ahlul Bait. Ali berdiri di mimbar Kufah sambil berkata, ma ahadun yufadiluni, atau ma utiya ahadun yufadiluni ala Abi Bakr wa Umar illa jallatuhu hadal muftari. Tidak didatangkan kepadaku seseorang yang mengutamakan aku di atas Abu Bakar wa Umar, kecuali akan aku cambuk dengan cambukan seorang pendusta. Maka dicambuk 80 kali cambukan. Orang yang mengatakan Ali lebih utama dari Abu Bakar wa Umar, oleh Ali sendiri di mimbar Kufah. Dan itu tertulis dalam sejarah yang sahih ma'ruf. Maka Syiah adalah golongan musuh Ahlul Bait. Satu pendapat kecil saja yang tadi, menurut saya Ali lebih utama menjadi khalifah. Kata Imam Tsauri rahimahullah, tidaklah seorang berkata Ali lebih berhak menjadi khalifah dari Abu Bakar wa Umar, kecuali berarti dia menyalahkan Abu Bakar wa Umar, menyalahkan muhajirin, menyalahkan ansar, menyalahkan seluruh para sahabat. Maka aku tidak menduga kalau amalannya akan diterima di sisi Allah. Kata Imam Tsauri, aku tidak menduga kalau amalannya akan diterima di sisi Allah, karena dia telah menyalahkan seluruh para sahabat. Kita para ulama mengatakan ikutilah salaf, mereka menyalahkan seluruh salaf. Itu Syiah. Makanya Syiah termasuk yang menuduh dan memfitnah para pengikut salaf dengan tuduhan-tuduhan jelek. Itu Syiah. Ana. Barakallahu fikum. Karena bertentangannya begini. Satu ke sana, ke sini. Dijelaskan tentang muhabisan. Dinisbahkan terakhir tentang babi. Jadi pertemuannya. Iya, iya. Kalau babi itu banyak apa? Termasuk kita tidak ada babi. Entah Wahabi ini yang mereka maksud apa. Tidak paham. Sebab setiap kita sampaikan dalil, dikatakan dalil Wahabi. Kita sampaikan hadis, dikatakan hadis Wahabi. Kita baca kitab, kitab Wahabi. Saya sendiri pengen tanya sama mereka, yang kalian maksud Wahabi itu apa sih? Gitu. Karena kita berupaya untuk membaca Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, tabi'in. Dan kita mengikuti para ulama, termasuk imam-imam yang mereka kenal. Kita mengikuti Imam Syafi'i, mengikuti Imam Malik, mengikuti Imam Maliki, Imam Malik, dan lain-lain. Kita ikuti. Dan kita bahkan membacakan akwal, ucapan mereka. Dan kalau kita mengkaji rutin kajian kitab-kitab yang kita pelajari, terutama yang di pondok ataupun yang kajian rutin, selalu dengan kitab. Dan kitabnya selalu kitab salaf. Maksudnya kitab salaf itu kitab yang terdahulu, bukan tulisan orang sekarang. Seperti yang saya baca, Aqidah Salaf wa Ashabul Hadis. Judulnya Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Siapa yang nulisnya? yang nulisnya Imam Abu Uthman As-Sawbuni As-Syafi'i, madhabnya Syafi'i. Juga kita baca kitab Aqidah Tahawiyah, disarah dengan syarah oleh Ibn Abdul Izz, apa madhabnya? Hanafi. Kita baca juga kitab Syarhul Sunnah oleh Al-Barbahari dari ulama Hambali. Artinya kita menunjukkan pada mereka dengan kitab-kitab ini, walaupun mereka Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, tapi dalam masalah akidah sama. Dalam masalah akidah tidak berbeda. Maka kalau kalian juluki kita dengan Wahabi, kita heran. Karena kitabnya Syekh Muhammad bin Al-Wahhab adalah satu dari sekian banyak kitab yang kita pelajari. Artinya cuma satu tok. Tadi kitab Aqidatul Salaf Imam As-Sawbuni Syafi'i. Kitabnya Aqidat Tahawiyah Abu Ja'far At-Tahawi dengan syarah Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi. Kemudian kitab yang lainnya dari Maliki, kitab yang lainnya dari Hambali. Ada satu kitab yang kita pelajari, namanya Kitab At-Tauhid oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini yang jadi masalah. Ini berarti Wahabi. Loh, ini satu dari 100 kitab yang kita baca. Kenapa kok kita dijuluki Wahabi? Beliau seorang ulama, dan selayaknya ulama yang lain pun, mereka adalah orang yang di atas Quran dan Sunnah, tapi mereka sebagai manusia kadang keliru, kadang salah, ada saja yang dijuluki dengan zallatul alim, ketergelinciran ulama, dan itu manusiawi, manusiawi. Yang ini dikritik masalah ininya, yang ini dikritik masalah itunya. Mungkin Syekh Muhammad Wahab ada juga kritikannya, kan begitu. Dan itu wajar. Dari sekian, mungkin dari 100%, itu paling 0, sekian kritikan dari beberapa ulama yang lain. Dan Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ketika beliau berjuang, berdakwah, mengajarkan tauhid, itu di Yaman ada seorang ulama yang kita kenal, As-Sanani. As-Sanani memuji dalam syairnya, memuji Muhammad bin Abdul Wahhab. Mereka kenal. Harusnya mereka tanyakan pada ulama di zamannya, di zaman Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu As-Sanani. Soalan memujinya, dan beberapa ulama yang bersamanya memujinya juga. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Naam. Sehingga kini saja, apakah kita ambil dari Muhammad bin Wahhab, ataupun dari Abu Uthman As-Sawbuni As-Syafi'i, ataupun dari Abu Ja'far At-Tahawi, atau Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, ataupun yang lainnya, sampaikan pada kami apa yang menyalahi Quran dan Sunnah, maka kami akan lurusan. Selesai. Kalau memang ada Wahabi di mana? Nih kitabnya, silakan baca. Dan mungkin kita akan heran kalau lihat kitabnya, karena kitabnya berisi hanya dalil-dalil-dalil begitu. Tidak ada ucapan dia, hampir-hampir tidak ada. Bab pentingnya tauhid, ayat-ayat hadis, ayat-hadis, titik. Bab keutamaan tauhid, ayat-ayat hadis-hadis. Bab, jadi judul babnya itu dari dia. Isinya ayat-ayat, mau nyalakan yang mana? Silakan buka sendiri kitabnya biar tahu. Karena pernah kejadian di Pakistan, ada orang yang benci dengan Wahabi dengan ucapan macam-macam. Diduga oleh ulama yang ada di sana, ini orang gak tahu. Maka dia berikan buku Kitab Tauhid tadi, dia lepas kulitnya, gak ada penulisnya. Begini, buku ini bagus gak? Dia baca semuanya dalil-dalil. Ini kitab hampir gak ada ucapan penulisnya, ini hanya kumpulan ayat dan hadis katanya. Jadi gimana? Bagus, kalian baca. Ya Syekh, ini tulisan Muhammad bin Wahab. Masa? Yang benar nih sampulnya. Ajib. Saya baru tahu. Wallah saya baru tahu kata dia tulisannya. Jadi kadang-kadang orang berbicara Wahabi, Wahabi, tapi tidak kenal siapa itu Wahabi. Nah, rahimahullah. Barangkali Ustaz sudah jadi emis kalau dia ada kitab yang menamakan dia dari Muhammad bin Abu Wahab. Mereka tidak mau pakai. Sudah, itu mau bukan kita. Walaupun dibuang ininya. Benar, Pak. Itu hampir sama ya, kalau di sana istilah salah. Mereka yang menggunakan kalau ini adalah Muhammad bin Abdul Wahhab atau Ibnu Taimiyah. Mereka enggak mau baca. Itu sudah jelas karena itu paham Ibnu Taimiyah. Ini paham sama dengan Abdul Wahhab. Wah, jauh banget. Ibnu Taimiyah lebih dulu lagi. itu Syekhul Islam. Inilah yang barangkali baik di pesantren itu yang harus kita tanamkan kepada santri-santri atau kepada yang lain, supaya mereka tidak memahami dengan pemikiran madhab. Karena mereka ada barangkali dari kiai-kiainya mereka ada yang mengharuskan bahwa kita itu harus bermadhab. Ya. Karena kalau tidak bermadhab kata mereka, kita akan bertanggung jawab kepada siapa? Inilah yang barangkali paling rusak. Ya, sesungguhnya kita juga punya pertanyaan. Sesungguhnya mereka mazhab apa? Iya. Mengapa? Kalau mazhab Syafi'i, alhamdulillah, yang kita ajarkan kitab Syafi'i, yaitu Imam Abu Utsman As-Sawbun. Mereka dalam masalah akidah enggak mau ikut Syafi'i. Itu masalahnya. Iya. Jadi mazhab fikih baru ke Syafi'i. Akidah Asy'ari. Nanti yang lain lagi Maturidi, yang lain lagi, maka enggak jelas juga mazhab apa. Kalau mazhab kita mazhabnya Syafi'i, khalas kita sepakat, kita ikut Syafi'i, kita siap. Bisa kita akan lihat banyak kesamaannya. Hanya yang saya punya, kebanyakan orang mengatakan bahwa zaman yang Syafi'i, tapi ketika ditanyakan punya al-umnya Imam Syafi'i, apa ya? Itu dia. Itu yang mana? Kan harusnya kalau mereka bermadzhab Syafi'i yang itu pahami barangkali adalah al-um. Kemudian kalau Imam Malik ada al-muwatta'nya. Iya. Nah, ini yang paling sulit untuk sekarang masih berkembang pada itu. Sehingga kalau ada orang menyampaikan dengan seperti apa yang tadi Bapak juga sampaikan, itu ya kita kadang-kadang dikucilkan juga. Tapi yang misalnya, bukan dari kita, itu enggak usah dipakai. Itu, itu saja pada kali segi, ini sharing. Terakhir mungkin Pak Ustaz, dengan betul-betul ini kita bisa kumpul sini karena kendak bominya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehingga paling tidak lebih mengenal Pak Ustaz. Terakhirnya mungkin keutamaan seperti ini Pak Ustaz, tolong dijelaskan bahwa kumpulnya kita seperti ini mendengarkan suatu ilmu dari Pak Ustaz, mungkin ada manfaat yang lebih besar. Ayo, alhamdulillah. Tidaklah sekelompok kaum muslimin duduk di masjid bermudzakarah kecuali rasyiyahumur rahmah, kata Nabi, akan ditutupi rahmat dan akan dilaungi oleh malaikat-malaikat dan akan didoakan oleh semua termasuk ikan-ikan di lautan. Ini keutamaan majelis-majelis ilmu dan majelis-majelis mudzakarah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita pahalanya yaumul qiyamah dan juga diberi bimbingan hidayah di dunia ini agar kita terbimbing dengan kitab wa sunnah dengan pemahaman para salaful ummah dan tidak tertipu dengan berbagai macam tarikan-tarikan bidah atau ajaran-ajaran baru yang sekarang saking banyaknya sampai banyak orang-orang yang kebingungan mau ikut mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhidayah warahmat. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.